warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Para aba wal ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam kajian kita membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah hafizahullahu taala ya. Baik, pada pertemuan yang terakhir kita telah coba bahas alhamdulillah beberapa kisah-kisah keteladanan yang kita dapati ya dari para nabi dan juga dari para pemuda-pemuda yang menunjukkan keberanian mereka dalam berpegang teguh kepada kebenaran. Baik, masih kita bahas tentang kisah-kisah keteladanan ini ya. Di antara keteladanan yang bisa kita ambil juga adalah kisah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di mana Ali bin Abi Thalib ya walaupun beliau masih kecil ya walaupun beliau masih kecil tapi beliau berani ya untuk membela Nabi alaihi salatu wasalam ya. Ada beberapa fragmen di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengekspresikan ya keberanian dia untuk membela Nabi alaihi salatu wasalam ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengatakan ya ayyukum yuwallini fid dunya wal akhirah, siapa di antara kalian yang akan menjadi pembelaku di dunia dan di akhirat ya. Namun kemudian mereka tidak mau, ini sebagian orang tidak mau untuk menjadi penolongnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam artian mengorbankan jiwa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian beliau kembali mengulangi ayyukum yuwallini fid dunya wal akhirah ya, siapa di antara kalian yang menjadi penolongku di dunia dan di akhirat. Maka kemudian Ali mengatakan ya ana waliyuka fid dunya wal akhirah ya, anak walika fid dunya wal akhirah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan menjadi penolongmu di dunia dan di akhirat. Masya Allah, jadi Ali bin Abi Thalib mengekspresikan keberaniannya mengatakan bahwa beliau akan menjadi penolong Nabi alaihi salatu wasalam di dunia dan di akhirat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta waliyyi fid dunya wal akhirah, wahai Ali, engkau adalah penolongku di dunia dan di akhirat. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, awwalu man aslama minan nas ba'da Khadijah. Ali bin Abi Thalib ya juga menjadi orang yang pertama kali masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ini bagus sekali ya kalau kita ceritakan ya, kita kisahkan bagaimana sahabat-sahabat terdahulu ya, seperti Ali bin Abi Thalib yang demikian pemberani ya. Ya. Yang demikian pemberani dan menunjukkan keberaniannya dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga terdapat fragmen di mana Ali bin Abi Thalib ya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah pakaian kemudian meletakkannya, fawadahu ala Ali wa Fatimah wa Hasan wa Husain, faqala innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hendak menghilangkan ya noda-noda kotoran dari kalian, wahai Ahlul Bait, dan mensucikan ya diri kalian dengan sesuci-sucinya. Ini diantara kelebihan Ali bin Abi Thalib dan keluarga beliau. Demikian juga beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, pernah dia mengenakan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berhijrah ke kota Madinah, maka Ali bin Abi Thalib labisa thauban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tsumma nam. Dia menggunakan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau pun tidur. Ya, nama makanah, tidur di tempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu mereka memburu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu hijrah ya ke kota Madinah. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar dari rumahnya, maka pura-puranya yang tidur di ranjangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib berpura-pura sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa selamat. Maka kemudian datanglah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengira bahwa dia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dibangunkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ternyata yang berada di atas ranjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali mengatakan kepada Abu Bakar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah pergi menuju Bi'ri Maimun, menuju sumur Maimun. Maka kemudian bertemulah Abu Bakar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka pun berhijrah ke kota Madinah, ya, atau sebelumnya mereka masuk terlebih dahulu ke dalam gua. Ini dalam kisah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq. Hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq ke kota Madinah. Kita bisa melihat bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib ya untuk berpura-pura menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, memakai pakaian beliau, ya, memakai pakaian beliau, kemudian tidur di tempat tidur beliau tanpa rasa takut sama sekali. Padahal itu adalah suatu hal yang beresiko, ya, suatu hal yang beresiko. Kalau misalnya orang-orang Quraisy itu langsung mendobrak rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi di antara mereka ada yang kemudian langsung membacokkan pedangnya ke tubuh orang yang tidur di ranjangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Ali bin Abi Thalib merelakan dirinya dalam keadaan dia tahu resikonya tersebut. Ya, luar biasa bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib untuk membela Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, nah, kisah-kisah seperti ini, Masya Allah, kalau kita kisahkan kepada anak-anak kita, maka ya mereka akan timbul keberanian untuk membela kebenaran. Nah, saya ingin seperti Ali. Ya, saya ingin seperti Ali yang demikian pemberani membela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Demikian juga kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau pernah juga ya dalam sebuah fragmen bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah dilempari batu ya oleh orang-orang oleh orang-orang kafir ya sebagai bentuk pembelaan beliau ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga Ali bin Abi Thalib ya, beliau pernah ingin mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Ya, perang Tabuk ini terjadi setelah Fathu Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan kekuatan kaum Muslimin kepada orang-orang Romawi. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau sangat ingin sekali keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Namun ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali untuk tetap tinggal di kota Madinah. Ketika itu Ali ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin sementara kota Madinah. Ya, maka kemudian apa yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib? ya, ketika beliau tidak bisa mengikuti jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabaka, ya, fabaka Ali, maka kemudian Ali radhiyallahu taala anhu menangis. Ali radhiyallahu taala anhu menangis. Baru kemudian dihibur oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ama tardha an takuna minni bi manzilati Harun min Musa illa annaka lasta bi nabi, annahu la yanbaghi an adhhaba illa wa anta khalifati." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tidakkah engkau ridha wahai Ali, ya, kedudukanmu, ya, kedudukanmu dariku ini seperti kedudukan Harun dari Musa alaihi salam, kecuali bahwa engkau bukanlah seorang nabi. Annahu la yanbaghi an adhhaba illa wa anta khalifati." Dan tidaklah layak bagiku untuk pergi melainkan engkau yang menjadi penggantiku di kota Madinah. Ya. Qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Anta waliyyi fi kulli mu'min ba'di." Engkau adalah penolongku untuk setiap orang-orang yang beriman setelahku. Ya. Maka ini menunjukkan keberanian Ali bin Abi Thalib dan semangat beliau untuk berjihad fi sabilillah. Ketika orang, ya, orang kalau enggak ikut perang, biasanya mereka sangat bergembira, ya, hore, saya enggak bisa ikut berperang. Tapi Ali bin Abi Thalib justru malah bersedih. Ali bin Abi Thalib justru malah bersedih. Beliau merasa bahwa merasa sedikit kecewa karena tidak bisa mengikuti mengikuti jihad bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Baik. Kemudian diantara keberanian Ali atau diantara pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, ya, beliau mengatakan, "Saddu abwabal masjid ghaira bab Ali." Ya, tutuplah pintu masjid kecuali pintunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, ya, "Man kuntu maulahu fa inna maulahu Ali." Ya, barang siapa yang menjadi loyalisku, maka hendaknya dia pun loyal kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Demikian juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji ashab syajarah, ya, ya, ini orang-orang yang berbaiat dengan baiat ridwan. Ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam ingin berumrah, kemudian beliau tertahan di Hudaybiyah. Lalu kemudian beliau pun mengutus Utsman bin Affan untuk melobi, ya, kaum musyrikin agar membukakan jalan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berumrah. Lalu kemudian Utsman bin Affan tertahan dalam kota Makkah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan keadaan yang terjadi. Beliau pun memerintahkan para sahabat, ya, untuk membaiat beliau. Ini berjanji setia kepada beliau, maka kemudian terjadilah baiat ridwan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara yang berbaiat kepada Nabi dalam baiat ridwan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, mengatakan ketika peristiwa pemenggalan, ya, ketika Hatib bin Abi Balta'ah, ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, dia mengirimkan pesan yang membocorkan rahasia penyerangan kota Makkah kepada orang-orang di Makkah, namun kemudian itu digagalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memenggal kepala anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menghadapkan Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya Hatib ini." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Au kunta fa'ilan wa ma yudrika la'alla Allah qad tala'a 'ala ahli Badrin fa qala i'malu ma syi'tum." Ya. Jangan kau lakukan wahai Umar, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperhatikan, ya, orang-orang yang mengikuti perang Badar. Kemudian Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum." Lakukan apa yang kalian kehendaki. Ya, dalam sebagian riwayat terdapat tambahan, ya i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya, lakukanlah apa yang kalian inginkan, ya qad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian. Ya, dan Ali radhiyallahu taala anhu termasuk dari orang-orang yang mengikuti perang Badar. Ini yang disampaikan oleh beliau tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Demikian banyak keutamaan Ali. Ya. Dan itu semua, ya, keutamaan-keutamaan itu diraih dalam usia beliau yang masih sangat muda. Ya, usia beliau yang masih sangat muda. Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam, ya, langsung masuk Islam ketika beliau baru berusia 10 tahun. Ya, kemudian beliau menjadi pembela Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Nah, kemudian ini penting ya, dari apa yang kita sampaikan ini ya, penting bagi kita untuk mengajarkan sirah-sirah sahabat kepada anak-anak kita. Ali ini hanya sekedar sampel saja ya, hanya sekedar sampel saja, tapi kita juga bisa melihat bagaimana kepemimpinan seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, keteladanan yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga sahabat lainnya dari al-asyara al-mubasyaruna fil jannah, ya, 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ini semua adalah sahabat-sahabat yang mulia yang kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Ya, makanya berkali-kali saya pesankan ya, buku-buku tentang sirah an-nabawiyah, demikian juga sirah para sahabat, ya, biografi para ulama, ini hendaknya memenuhi ya perpustakaan-perpustakaan kita. Karena kisah-kisah keteladanan yang kita dapati dari mereka ini akan memberikan inspirasi yang luar biasa, ya, akan memberikan semangat yang luar biasa bagi kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian kata beliau, yakni kata Syekh Mustafa, ya, Al-Adawi, qala Mu'ad wa Mu'awwid ibn Afra. Kisahkan juga tentang Mu'ad dan Mu'awwid, yang keduanya merupakan putranya Afra. Nah, Afra ini adalah sosok wanita, sosok seorang wanita yang tinggal di kota Madinah, yang dia memiliki banyak anak, dan anak-anaknya ini mayoritas gugur di medan jihad. Ya, jihad bersama Rasulullah SAW, demikian juga terlibat jihad dalam peperangan perang Yamamah, ya, dalam penumpasan gerakan Nabi palsu, ya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa, ya. Maka kisahkan kisah mereka kepada anak-anak kita, ya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf ketika itu sedang berada di tengah-tengah perang Badar. Kata beliau, "Inni la fi safi yauma Badrin." Ya. Ketika itu aku sedang berada di barisan dalam peperangan Badar. Ini kisahnya sudah pernah kita tuturkan, kisah tentang Mu'ad dan Mu'awid ibnu Afra. Ya. Sesungguhnya aku sedang berada di tengah-tengah perang Badar. Kemudian datanglah, ya, dua orang anak yang ada di kanan dan kiriku. Nah, ketika itu aku sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka. Bagaimana mungkin ada dua anak yang baru usia remaja ikut dalam perang yang demikian dahsyat, berkecamuk, perang pertama yang dialami oleh kaum muslimin melawan kaum musyrikin. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf pun mengekspresikan kekhawatiran beliau. Namun justru salah seorang di antara di antara mereka ternyata mendatangi Abdurrahman bin Auf. Lalu dia pun membisiki Abdurrahman bin Auf, "Ya ammi, arini Aba Jahl." Wahai paman, coba tunjukkan kepadaku, ya, mana Abu Jahl. "Faqultu yabna akhi, wa matasna bih?" Kemudian aku pun, kata Abdurrahman bin Auf, mengatakan kepada anak tersebut, "Wahai anakku, apa yang engkau akan lakukan kepada Abu Jahl?" Kemudian dia mengatakan, "Ahatullaha in ra'aituhu an aqtulah." Aku sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau aku, ya, bertemu dengan Abu Jahal, maka aku akan membunuhnya. Ya, au amutu dunah, atau aku mati ya dalam usahaku tersebut. Jadi anak ini walaupun itu masih anak-anak ya, dia masih anak-anak ya, baru saja balig dia. Dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, saya sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku akan membunuhnya, kalau tidak aku yang akan terbunuh dalam usahaku tersebut. Faqala lil akhar ya sirran min sahibi mithlah. Kemudian datang lagi anak yang kedua, dia melakukan hal yang sama. Diam-diam mengatakan ya, mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf hal yang sama dengan saudaranya tersebut. Ya, mengatakan wahai paman, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal ya, karena aku telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ya, aku yang membunuh dia atau aku yang terbunuh dalam usahaku untuk membunuhnya. Kemudian ditunjukkanlah oleh Abdurrahman bin Auf di mana Abu Jahal, maka kemudian pun kedua anak tersebut ya seakan-akan menjadi seperti burung yang terbang, mereka pun menyerang Abu Jahal habis-habisan, dan kemudian wahuma ibna Afra ya, hatta dorobahu wahuma ibna Afra, sampai mereka pun berhasil untuk menjatuhkan atau memukul Abu Jahal, dan ternyata kata siapa Abdurrahman bin Auf, kedua anak itu adalah kedua anaknya Afra. Nah, ini kita perlu menceritakan hal-hal kepahlawanan seperti ini kepada anak-anak kita. Baik. Qala amma habru hadhil ummah ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kisahkan juga kepada anak-anak kita tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, habru hadhil ummah, ulamanya umat ini. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam da'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil fiqh fid din. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau ya untuk diberikan kefaqihan dalam agama. Ya, dalam hadis Abdullah bin Abbas disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau ya, mendoakan sosok Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Ya, maka kemudian beliau pun tumbuh menjadi salah seorang ulama. Nah, apa yang kita teladani? Apa yang bisa diteladani anak-anak dari sosok Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Yaitu ketekunan beliau dalam belajar. Ya, ketekunan beliau dalam belajar. Nah, ini bisa dijadikan teladan bagi anak-anak kita. Bagaimana Abdullah bin Abbas ya, selain dia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun berusaha untuk menuntut ilmu sebisa dia. Luar biasa usaha beliau radhiyallahu taala anhuma untuk mendapatkan ilmu. Disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, akhrajah Darimi bi isnadin sahih. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Lamma tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qultu li rajulin minal ansar, ya fulan, halumma falnas'al ashhaban nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yaum katsir." Ketika wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengatakan kepada salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, "Wahai fulan, ya, mari kita bersama-sama bertanya, ya, bertanya tentang permasalahan agama kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi Abdullah bin Abbas ini, para aba wal ummahat rahimakumullah, beliau adalah sigharus sahabi. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang junior. Ya, yang junior. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas ini masih anak-anak. Maka ketika beliau wafat, ya, masih anak-anak atau masih remaja. Maka ketika Nabi wafat, lihat nih bagaimana cerdasnya Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan kepada salah seorang temannya dari kalangan Ansar, "Ya fulan, halumma falnas'al ashhaban Nabi." Mari kita bertanya, kita mencari ilmu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahumul yaum katsir." Mumpung mereka masih banyak. Ya. Jadi apa? Mumpung mereka masih banyak, masih bisa kita tanya-tanya, masih bisa kita ambil ilmunya. Ayo, bersama-sama kita menemui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apa kata sahabat Ansar ini? Ya, wa'ajaban laki Ibnu Abbas ataran nasa yahtajuna ilaika wa fin nasi min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam man tara. Ya. Demikian anehnya engkau wahai Ibnu Abbas, sungguh mengherankan dirimu wahai Ibnu Abbas. Apakah engkau melihat bahwa nanti manusia akan ya bertanya kepadamu padahal engkau padahal masih banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang engkau lihat. Artinya enggak perlu Ibnu Abbas, ya masih banyak para sahabat, biarkan para sahabat saja yang menjawab permasalahan umat. Ya, maka kemudian fataraka dzalika ya fa aqbaltu ala mas'alatin fa in kana la yablughuni alhadits anir rajuli fa atihi wa huwa qa'il. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, maka aku pun tinggalkan orang ini. Lalu aku pun berusaha untuk mencari ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, apabila sampai berita kepadaku tentang adanya sebuah hadis dari seorang sahabat, fa'atihi wa waqail. Maka aku pun mendatangi dia dalam keadaan dia sedang tidur siang. Ya, sedang tidur siang. Ya. Sehingga lihat bagaimana perjuangannya Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu. Jadi beliau radhiyallahu taala anhuma bukan kemudian duduk-duduk begitu saja. Kata beliau, kalau aku mendengar sebuah hadis dari seseorang, ya, oh Nabi SAW mengatakan ini, kata si fulan, maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas berusaha untuk mendatangi orang tersebut, mengambil langsung hadis Nabi SAW. Namun apa? Wahuwa qail. Orang itu ternyata sedang apa? Sedang tidur siang. Jadi gurunya itu sedang tidur siang. Beliau sudah berjalan jauh sampai ke rumah gurunya tadi, ke rumah sahabat yang memiliki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ternyata ya sahabat tadi sedang tidur. Fatawassada ridai ala babihi. Ya, maka kemudian kata ya ini hal yang dramatisnya, ya maksudnya hal yang luar biasa, ya. Beliau kemudian membentangkan selendang beliau ala babi di depan pintu rumah sahabat tadi. Ya. Jadi beliau beliau demi mendapatkan ilmu, perjuangan beliau untuk mendapatkan ilmu, beliau bentangkan selendang beliau di depan pintu rumah sang guru. Tentunya dia enggak mau ngetok-ngetok. Kenapa? Karena gurunya ini lagi tidur siang. Dia tidak mau mengganggu sahabat tadi dalam tidur siangnya. Jadi dia apa? Menunggu. Nah, itulah yang adab yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas. Kita di hari ini para aba wal ummahat ya sangat membutuhkan pengajaran adab, ya membutuhkan contoh-contoh dari salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain. Ya bagaimana mereka ya menanti kehadiran sang guru. Ya. Jadi guru itu ditunggu, bukan guru yang nunggu murid. Kita berada pada satu kondisi di mana guru yang harus menunggu murid. Ya, sering saya kadang-kadang datang ke kajian, yang datang baru 1-2 orang. Padahal di jadwal itu sudah ditentukan, kajian dimulai jam 16 misalnya, pukul 16 atau 16.30. Sampai di sana enggak ada orang, cuma 1-2 orang saja. Kemudian setelah kajian dimulai baru 1 datang, 2 datang, 3 datang. Adabnya mana? Makanya beda sekali keberkahan ilmu yang didapatkan oleh para salafun shalih ridwanullah alaihim ajmain dengan apa yang kita dapati di hari-hari ini. Karena pengagungannya terhadap majelis ilmu yang kurang atau hampir-hampir tidak ada. Ya, guru itu pertama guru itu didatangi. Kemudian guru itu ditunggu. Ya, bukan guru yang menunggu. Bukan guru yang menunggu. Inilah adab yang hilang betul dari kaum muslimin. Gurunya yang harus menunggu muridnya. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas menunggu gurunya, beliau bentangkan selendangnya, kemudian ya beliau menunggu. Ya, fatasfari ala wajhi at-turab. Maka ketika aku menunggu itu, kata Abdullah bin Abbas, ya, angin pun berhembus, maka wajahku pun terkena debu. Masya Allah. Sampai seperti itu. Ya, sementara kita bisa menunggu di dalam masjid ya yang mungkin nyaman, ada kipasnya, ada anginnya, ada AC-nya ya. nyaman menunggu kedatangan sang guru. Tapi tetap aja banyak yang terlambat. Ini satu fenomena yang sangat menyedihkan. Bagaimana bisa bangkit ya ghirah keilmuan di tengah-tengah kita kalau dalam memperlakukan majelis ilmu masih menyepelekan. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sampai kemudian angin itu menerpa atau meniup debu sampai ke wajah beliau. Fayakhruju fayarani, maka kemudian keluarlah sahabat tersebut dan dia pun melihatku. Fayaqul yabna ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bik, maka kemudian orang itu mengatakan, wahai sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa ini, kenapa engkau datang? Ya ala arsalta ilayya fa'atik, kenapa engkau tidak mengirim utusan saja untuk mengundangku, ya, untuk mengundangku agar aku bisa mendatangimu? Enggak perlu seperti ini, ya, enggak perlu seperti ini, ya. Sehingga ini juga satu adab, ya. Ibnu Abbas ini kan masih keluarganya Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Hendaknya kita menghormati, ya. Hendaknya kita menghormati apa yang saudara-saudara atau kerabat-kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama menyebutkan siapa kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah Banu Hashim, termasuk ke dalamnya anak keturunannya Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ya, demikian juga anak keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, ini mereka semua adalah ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sahabat ya menghormati Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, wahai sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu datang ke sini? Ya, bukankah bisa engkau mengirimkan utusan agar aku mendatangimu? Ya. Qala, kata beliau, baru kemudian beliau mengatakan, ana ahaqqu an atik. Abdullah bin Abbas mengatakan kepada orang tersebut, ya, saya lebih berhak untuk mendatangimu. Dalam sebagian riwayat yang lain, ya, beliau mengatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ya. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau Anda butuh ilmu, ya, Anda yang datang kepada sang guru untuk mengambil ilmu darinya, bukan guru yang suruh datang. Ini juga adab yang terkadang kita remehkan. Ya, gurunya disuruh datang ke rumah, ya. Nanti kadang-kadang gurunya ketika akan datang, pagarnya enggak segera dibukakan, nunggu gurunya, ya. Sering kan kadang-kadang gitu, ya. Kalau orang tua membayar ustaz misalnya untuk mengajarkan anaknya ngaji. Sering saya dengarkan itu curhat dari para ustaz-ustaz ini. Ustaz-ustaznya butuh duit, mau enggak mau dia harus menjalankan itu, padahal sebenarnya dia enggak mau sebenarnya. Tapi karena dia harus menafkahi anak dan istrinya, mungkin juga kemampuan yang dia bisa adalah mengajar, dia enggak punya kemampuan untuk berdagang, enggak punya kemampuan untuk berbisnis, akhirnya dia pun mengajari anak-anak mengaji. Ya kadang-kala disuruh datang, kemudian ketika datang gurunya itu, anaknya baru bangun tidur siang, belum mandi, gurunya disuruh nunggu di ruang tamu. Ya, gurunya disuruh nunggu di ruang tamu. Kemudian gajinya pun enggak seberapa, mending kalau digaji besar. Kadang-kadang kan gulung ngeles matematika bahasa Inggris nih gajinya lebih besar daripada guru ngaji. Pelecehan terhadap ilmu agama. Ya. Padahal diriwayatkan ya dari sahabat Abu Hanifah dari ulama besar ya, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau ya ketika anaknya itu berhasil untuk membaca dan menghafalkan surat Al-Fatihah dengan benar, maka gurunya diberi 100 keping dinar. 100 keping uang emas. 100 keping. Bayangkan. Ya. Padahal baru baca surat Al-Fatihah. Nah, kadang kita merasa sedih sekali karena kalau ada pengumuman di Jumatan ya, pengumuman Jumatan ada pemakaian kas masjid untuk guru TPA 750.000 per bulan. Ya. Bayangkan 750.000 per bulan. Yang lebih parahnya lagi, saya baru tahu, ternyata 750.000 itu di anggaran yang diumumkan oleh pengurus masjid, itu ternyata untuk 3 orang guru. 250.000 per bulan. Ya, ngajar Iqra 2 kali dalam sepekan, berarti 8 kali dia dalam 1 bulan, gajinya cuma 250 ribu. Ya, antum bisa bayangkan bagaimana penghargaan orang terhadap ilmu agama. Maka lihat bagaimana Abdullah bin Abbas sangat menghargai gurunya. Akulah yang lebih berhak untuk mendatangimu. Namanya ilmu itu adalah, ya, yang namanya ilmu adalah didatangi, bukan kemudian untuk didatangi. Ya, masya Allah. Ya, maka kemudian fa'as'aluhu anil hadith. Maka kemudian Abdullah bin Abbas pun bertanya kepada orang tersebut tentang beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa baqa ar-rajulu hatta ra'ani faqad ijtama'a an-nasu 'alayya faqala kana hadzal fata aqal minni. Kemudian Abdullah bin Abbas mengalihkan ceritanya kepada temannya tadi yang pertama dia ajak untuk mencari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dia bertanya, dia mengabarkan tentang kawannya tadi yang pertama tadi. Ya, akhirnya ternyata temannya tadi menyesal. Ya, ternyata temannya tadi menyesal. Fabaqa rajulu, maka teman saya tadi, ya, hatta ra'ani qad ijtama an-nas 'alayya. Dia melihat manusia berkumpul di sekelilingku. Maksudnya untuk menuntut ilmu dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka ketika melihat ketika para sahabat-sahabat senior sudah meninggal dunia, ya, maka ternyata yang jadi rujukan adalah Abdullah bin Abbas. Maka temannya tadi yang diajak dia untuk belajar bersama, ya, mengatakan kana hadzal fata aqal minni. Ya, pemuda ini jauh lebih cerdas daripada diriku. Ya, ada sedikit penyesalan pada dia kenapa dia tidak mengikuti ajakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk menuntut ilmu. Nah, di sini kalau kita kisahkan ini kepada anak-anak kita, luar biasa kan? Semangat mereka. Ya, lihat Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu. Jadi anak-anak kita tuh jadi anak-anak yang muta'adib, baik itu kepada gurunya. Muta'adib itu artinya dia beradab. Beradab kepada gurunya, beradab di majelis ilmu. Nah, tidak ada yang melebihi kemuliaan dari ilmu. Maka hendaknya engkau ketika engkau ingin berhasil menuntut ilmu agama harus bermula dari pemuliaan. Ya, bermula dari pengagunganmu terhadap ilmu. Bagaimana sikapmu di majelis ilmu? Bagaimana sikapmu kepada gurumu? Ya, inilah yang akan mempengaruhi keberhasilanmu dalam menuntut ilmu. Ya. Banyak di antara para orang tua, dia menginginkan agar anaknya menjadi ahli ilm. Ya, akhirnya dikirimkanlah anak-anaknya itu ke pondok pesantren. Tapi tidak dibekali dengan adab. Ya, tidak dibekali dengan adab, tidak ditanamkan kecintaannya kepada ilmu. Akhirnya anak-anak itu hanya masuk ke pesantren, ya, karena mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Ya, di sana dia belajar ogah-ogahan, ya. Alhamdulillah kalau ada sebagian yang berubah, tapi banyak juga yang karena itu tadi dipaksa. Ya, kami mendapati dulu ada sebagian anak-anak ini dikirimkan oleh orang tuanya ke Yaman, tapi karena tidak dibekali dengan kecintaan kepada ilmu, ya, dia malas belajar di Yaman, kerjanya main-main saja. Ya, apalagi di akhir-akhir masa kami belajar itu, ya, sudah mulai ada tab, ya, HP-HP Android. Ya, kalau dulu kan awal masuk Yaman itu belum ada Android, HP-nya itu masih HP Nokia yang pakai center itu. Tapi kemudian belakangan mulai ada Android, ya, keluar HP baru, ya, kemudian mereka minta dibelikan HP. Akhirnya apa? Tersibukkan dari menuntut ilmu. Makanya penting sekali bagi kita untuk menceritakan hal-hal yang seperti ini kepada anak-anak kita dari kecil. Ya, masya Allah, antum akan bahagia nanti ketika melihat anak-anak kita, mereka menjadi penghafal Al-Quran, menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu. Ya, ketika dia apalagi nanti, ya Allah, perasaannya bagaimana ya orang tua ketika melihat misalnya anaknya mulai nanti menjadi da'i ilallah. Ya, menjadi rujukan manusia. Luar biasa bahagianya. Ya, orang tua kalau anaknya kemudian menjadi rujukan umat. Dan ini tidak akan didapatkan oleh seorang anak kalau dia tidak mengetahui adab-adab menuntut ilmu. Ya. Bahkan jangankan dia menjadi seorang ahli ilm, dia bisa bertahan saja dalam menuntut ilmu itu sudah luar biasa. Makanya perlu bagi kita dari kecil kita ceritakan bagaimana kondisi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, semangat-semangat mereka dalam meraih ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau pun menjadi rujukan umat. Ya, kata Syekh Mustafa Al-Adawi di sini, walihada athna alaihi sahabah wa tabi'un kadzalik. Oleh karena itulah beliau dipuji oleh para sahabat, demikian juga dipuji oleh para tabi'in. Ya, waqad taqaddama anna Umar kana yudkhiluhu alaihi mal asyyah. Telah berlewat pembahasan bahwa Umar bin Khattab memasukkan Abdullah bin Abbas ke dalam golongan, ya, ahli syura. Al-Asyyah di sini, Asyyah di sini artinya para syekh, jadi ulama, para sahabat senior. Para sahabat senior yang dijadikan sebagai dewan pertimbangan, ya, di hadapan Khalifah Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, maka para orang-orang meremehkan keadaan Abdullah bin Abbas ketika itu. Lalu dites Abdullah bin Abbas, disuruh menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'a nasrullahi wal fath." Kemudian kata Abdullah bin Abbas, ya, hadis ayat ini, rangkaian ayat dalam surat An-Nasr ini merupakan tanda kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Umar, "Tidaklah aku melihat tafsir yang tepat terhadap rangkaian ayat ini melainkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas." Menunjukkan kecerdasan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Wa qala Ibnu Mas'udin fi sya'nihi, ya, ni'mat tarjumanil Qur'an Ibnu Abbas. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang Abdullah bin Abbas, sebaik-baik pentafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Masya Allah. Ya. Kata apa Ibnu Mas'ud, sebaik-baik pentafsir Al-Qur'an adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian berkata beliau, Ibnu Abbas mengatakan, "Lau adraka Ibnu Abbas asnanina ma asharahu minna rajul." Kalau Ibnu Abbas itu nanti sampai kepada usia kita, ya, artinya beliau Allah anugerahkan usia yang panjang, ya, sampai seusia para sahabat yang tua-tua, maka tidak ada seorang pun yang bisa menandingi keilmuannya. Jadi ketika para sahabat ini sudah meninggal dunia, kemudian Abdullah bin Abbas masih hidup, dalam keadaan beliau sudah berusia senior, tidak ada seorang pun yang akan bisa menandingi ilmu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qala Mujahid, kana Ibn Abbas idha fassara syai' ru'aitu alaihi nura. Kemudian kata Mujahid rahimahullahu ta'ala, seorang imam tabi'i, beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas apabila beliau menafsirkan suatu ayat, maka aku melihat ada cahaya di atasnya. Ya, menunjukkan kewibawaan yang luar biasa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Wa qala Yazid ibn Aslam, ibn Asam, ya, kharaja Muawiyah hajan fa kharaja ma'ahu Ibnu Abbas. Ya, fa kana li Muawiyah muqibun wa li Ibnu Abbas muqib mimman yas'alah anil fiqh. Dahulu Muawiyah sebagai khalifah, ya, Muawiyah sebagai khalifah dari dinasti Bani Umayyah, beliau keluar untuk melakukan ibadah haji. Demikian juga Abdullah bin Abbas. Maka Muawiyah diiringi oleh pengikut-pengikutnya, ya, oleh pengikut dan pengawal-pengawalnya, dan Ibnu Abbas pun diikuti oleh manusia mimman yas'alahu anil fiqh, yang bertanya, ya, kepada beliau tentang permasalahan fikih. Artinya ada khalifah punya pengikut, Abdullah bin Abbas juga punya pengikut. Ya, luar biasa. Jadi pengikutnya Abdullah bin Abbas ini menyaingi pengikutnya Muawiyah sebagai seorang khalifah. Ya, coba kita flashback lagi, bagaimana kedudukan yang tinggi ini bisa didapatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Ya, apakah dengan usaha yang ringan? Tidak. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau bergerilya mendatangi para sahabat-sahabat yang senior, mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat-sahabat yang senior. Bahkan beliau rela menderita, tidur di depan pintu seorang sahabat, ya, sambil menanti sahabat tersebut keluar. Sampai kemudian wajah beliau berdebu. Ya. No pain no gain. Ya, kalau tanpa adanya upaya, tanpa kita merasakan bersakit-sakit, ya, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Kata pepatah orang tua kita dulu, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, ya, bersenang-senang kemudian. Jadi perlu ada upaya. Tanamkan ini kepada anak-anak kita. Jangan jadi anak yang manja. Kita ini sekarang, Masya Allah, anak-anak kita belajarnya luar biasa. Pondok-pondok sunnah, sekolah-sekolah sunnah itu sudah luar biasa sekarang mewahnya. Ya, dahulu ketika kita belajar di pondok, ya, kita kadang itu tidur tuh di atas kardus. Alas tidur kita tuh kardus. Kalau sekarang Masya Allah, di asrama-asrama ranjangnya Masya Allah, ya, nyaman sekali. Kadang kamarnya itu ber-AC. Ya, zaman dulu di atas kardus. Kadang-kadang asrama itu panas sekali, sehingga kalau kita ingin tidur, kita bawa kardus tadi itu ke atas, ya, ke lantai dua, ke masjid, kemudian nyalakan, pakai menggunakan kipas masjid, agar bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, saking panasnya ruangan di pondok. Ya, luar biasa sekarang pondok-pondok sunnah. Kalau kita lihat, kadang berkunjung ke pondok ini, berkunjung ke pondok itu, luar biasa sekali. Pondok-pondoknya pondok modern. Ya, wangi, kamarnya ada cleaning service-nya, Masya Allah, ya. Ya, bersakit-sakit dahulu berenang-renang, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Nah, ketika disebutkan di sini bahwa Abdullah bin Abbas sampai dia memiliki pengikut, ya, sampai dia memiliki pengikut, ya, ini bukan muncul secara instan, tapi muncul dari usaha yang demikian keras dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Qala Syakik, berkata Syakik, seorang tabi'i, ya, beliau mengatakan, kana Ibnu Abbas ala musim, ya, ala musim. Dahulu Ibnu Abbas, ya, beliau ketika berada di musim haji, fa khotoba faftataha surat An-Nur, fa ja'ala yaqra' thumma yufassir. Ya, dahulu kebiasaannya Abdullah bin Abbas, atau pernah sekali suatu waktu di musim haji, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, beliau berkhutbah atau berceramah di hadapan manusia. Kemudian beliau pun membuka surat An-Nur. Kemudian beliau membacakan surat An-Nur lalu menafsirkannya. Faqala syekhun minal hayy. Maka kemudian berkata salah seorang orang yang terkemuka, seorang syekh, seorang pemuka kaum, mengatakan, subhanallah, ma ra'aitu kalaman yakhruj min ra'si rajulin law sami'athu at-turq la aslamat. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidaklah aku melihat ada suatu ucapan yang keluar dari benaknya seseorang yang apabila, ya, keluar, apabila didengar oleh orang-orang Turki, ya, ketika itu Turki belum menjadi orang Islam, ya. Turki itu, ya, panggilan orang-orang Arab terhadap bangsa Tatar atau bangsa Mongol, ya, yang apabila didengar oleh orang-orang Turki, maka mereka akan masuk Islam. Ya, maksudnya, maksud pemuka kaum ini adalah demikian hebatnya, ya, demikian dahsyatnya penjelasan yang diberikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma terhadap surat Nur. Ketika beliau menafsirkan surat An-Nur, ya. Ini kata Syekh tadi, kalau didengar oleh orang Turki, maka niscaya mereka akan masuk Islam. Fahakkan, kata beliau, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, fahakkan innal imamata la tunalu illa bisabr. Maka ini semua menunjukkan bahwa kepemimpinan, ya, kepemimpinan ini tidaklah didapatkan kecuali dengan kesabaran. Ya, kepemimpinan di sini maksudnya adalah kehebatan beliau dalam permasalahan ilmu. Ini tidak akan didapatkan kecuali dengan kesabaran. Ya. Kalau kita menginginkan anak-anak kita tumbuh menjadi seorang ulama, ya, ingat, ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya, setelah para nabi, maka orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para ulama. Ya, al-ulama warasatul anbiya, wal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Dalam hadis Abdullah bin dalam hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Dan para nabi lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilma. Hanya saja mereka mewariskan ilmu. Ya. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang telah mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga. Maka kalau kita bisa menjadikan anak-anak kita sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, ya tanamkan motivasi kepada mereka melalui kisahnya Abdullah bin Abbas ini. Kita tanamkan kepada mereka. Ya. Ya. Kata beliau, fahakkan innal imamata la tunalu illa bisabr. Ya. Maka sungguh benar bahwa kepemimpinan dalam agama ini tidaklah diraih kecuali dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Ya, bagaimana beliau bergerilya ya, satu-satu dari para sahabat datangi sampai menghinakan diri beliau. Ya. Tidur atau menunggu sahabat ya, keluar dari rumahnya dalam keadaan beliau ditiup angin ya, berdebu wajah beliau, tapi beliau bersabar. Baik. Qala lam yakun Ibnu Abbas ala da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu biqaulihi Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wa la ala qaulihi Allahumma 'allimhu al-hikmah lam yakun ala hadha fa hasab bal sabara aidan fa sabirun wa thabir ala tahammul al-mashaq wal muta'ab was-su'ab was-su'ab min ajli tahsil al-'ilm. Tidaklah cukup ya, atau tidaklah Abdullah bin Abbas yaitu membangun ilmunya hanya berbekal doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqih fid din wa alihi ta'wil. Ya. Beliau tidak hanya mencukupkan diri dengan doanya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Allah pahamkanlah Allahumma faqih fid din. Ya Allah, pahamkanlah kepadanya agama ini dan ajarkanlah ilmu ta'wil kepadanya atau ilmu tafsir kepadanya. Demikian juga ya, tidak hanya mengandalkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimul hikmah. Ya Allah, ajarkan hikmah kepada anak ini. Enggak. Beliau tidak hanya mengandalkan ini semua. Ya, akan tetapi beliau bersabar. Beliau menanggung beban tahammul masyaq, ya. Beliau menanggung kesulitan, beliau menanggung kelelahan, kesusahan min ajli tahsilil ilm, untuk mendapatkan ilmu. Enggak bisa ilmu itu diraih dengan bersantai-santai. Ya. Enggak bisa ilmu itu diraih dengan bersantai-santai. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka punya mental yang kuat. Punya mental yang kuat. Dan kita khawatir juga anak-anak nih kalau misalnya dia dimanja-manja ya, pondoknya udah enak, belajarnya enak tanpa ada masyaqah. Nanti ketika dia menjadi dai ilallah ya, dia tidak tahan untuk menahan godaan dunia karena sudah terbiasa hidup enak ya, tidak pernah mengalami kesulitan ketika menuntut ilmu ya, maka ya anak ajari anak-anak kita ya untuk bersabar ya dalam menuntut ilmu agama. Jadilah dia seperti Abdullah bin Abbas ya, yang benar-benar ya yang benar-benar berupaya bersabar dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menutup pembahasan tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini, kata beliau, wa sadaqallah idh yaqul waja'alna minhum a'immatun waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah benar apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, disebabkan karena mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ya, jadi ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak akan diraih kepemimpinan dalam agama ya kecuali dengan dua hal ini. Ya, yakni dengan kesabaran dan keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Waqad ahsana man qala innal imamata la tunalu illa bisabr. Sungguh telah tepat ucapan orang yang mengatakan bahwa kepemimpinan dalam agama ini ya diraih, tidaklah diraih melainkan dengan kesabaran. Jadi ini pentingnya kita menceritakan bagaimana peri kehidupan para ulama-ulama salaf, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka bersabar, ya, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini apa yang kita dapati ya dari kisah-kisah para sahabat terdahulu, dan masih banyak lagi. Makanya tadi saya suka pesankan, kalau kita punya kelebihan uang ya, atau dianggarkan, bahkan dianggarkan, anggarkan untuk apa, membeli buku-buku ya. Kisah-kisah ini kan tidak membosankan bagi anak-anak, ya enggak? Beda kalau apa sifatnya itu materi seperti buku pelajaran ya, tapi kalau kisah-kisah kan dia tidak membosankan bagi anak-anak. Apalagi sebagian ini masya Allah ya, sebagian apa penerbit itu mereka membuat buku yang bagus-bagus ya, tentang para sahabat, tentang para nabi ya. Sekarang sudah luar biasa, anak-anak kita itu dibudahkan, buku itu berilustrasi menarik ya, diiringi dengan ilustrasi yang menarik sehingga anak-anak tidak bosan dalam membacanya ya. Maka ini yang harusnya menjadi misi para orang tua ya, agar kisah-kisah ini benar-benar menginspirasi anak-anak kita. Qala wa kadzalika allimhum al-wara' wa tarkal mushtabih wal muharram. Dan ajarkan pula kepada anak-anak kita untuk meninggalkan untuk memiliki sifat wara' serta meninggalkan perkara yang syubhat dan perkara yang haram. Ya, perkara yang syubhat dan perkara yang haram. Baik. Kalau wara' ya, wara' ini tingkatannya sebagian ulama ya, para ulama berbeda pendapat tentang wara' dan zuhud, mana yang lebih tinggi. Sebagian mengatakan wara' itu lebih tinggi daripada zuhud. Sebagian lagi mengatakan zuhud itu lebih tinggi daripada wara'. Al-muhim ya, sebagian ulama mengatakan bahwa wara' ini lebih tinggi ya. Dan ini sepertinya yang lebih benar, bahwa wara' itu lebih tinggi daripada zuhud. Ya, bedanya apa wara' dengan zuhud? Kalau zuhud, zuhud itu disebutkan oleh para ulama tarku ma yadurru fil akhirah. Zuhud itu al-wara' lebih tinggi daripada zuhud. Ini yang lebih tepat ya. Al-wara' ini lebih tinggi daripada zuhud. Ya. Zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Al-wara' ya. Kalau zuhud itu tarku ma yadurru fil akhirah. Kalau zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu. I get confused. Sebentar. Wara' tarku ma la yanfa' fil akhirah. Az-zuhud tarku ma yadur fil akhirah. Baik. Zuhud itu artinya wara' itu artinya tarku ma yadur fil akhirah. Al-wara' artinya tarku ma yadur fil akhirah. Al-wara' artinya meninggalkan sesuatu yang memudaratkan di akhirat. Al-wara' ya, dia meninggalkan sesuatu yang memudaratkan di akhirat. Adapun az-zuhud, tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Apa bedanya? Ya, kalau wara', ya. Kalau wara', dia akan meninggalkan sesuatu yang haram. Ya, sesuatu yang haram atau sesuatu yang akan menimbulkan masalah di akhirat nanti. Ya. Jadi dia meninggalkan segala sesuatu yang membawa bahaya, yang berpotensi membawa bahaya di akhirat. Adapun zuhud, ya, tarku ma la yanfa', meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi sebelum dia melakukan sesuatu, apa yang menjadi parameter perbedaan antara zuhud dan wara'? Orang yang wara', ketika dia akan melakukan sesuatu, dia hanya akan bertanya, ini membahayakan diri saya di akhirat atau tidak. Ya. Apa yang akan ditanyakan, yang ditanyakan oleh apa yang ditanyakan oleh seorang yang wara', dia akan bertanya apakah ini membahayakan di akhirat atau tidak. Adapun orang yang zuhud, pertanyaannya lebih pertanyaan orang yang zuhud lebih berhati-hati lagi. Ini ada manfaatnya nggak di akhirat? Ketika dia akan melakukan sesuatu, apakah ini akan bermanfaat di akhirat atau tidak? Kalau nggak bermanfaat, saya mending cari lain deh. Cari yang lain lah, yang lebih bermanfaat bagi saya di akhirat. Ya. Jadi ini bedanya antara orang yang zuhud dengan orang yang yang wara'. Kalau wara', pertanyaannya hanya sampai pada apakah ini memudaratkan saya di akhirat atau tidak. Kalau tidak memudaratkan, dilaksanakan. Tapi orang yang zuhud, pertanyaannya lebih berhati-hati lagi. Ini ada nggak manfaatnya di dunia? Ada nggak manfaatnya di akhirat nanti? Kalau nggak bermanfaat, tinggalkan. Cari kegiatan yang lain. Ya, misalnya ketika dia ingin membaca sesuatu, misalnya membaca suatu buku, misalnya. Ya, pertanyaan orang yang wara' adalah apakah buku ini akan mendatangkan kemudaratan bagi saya di akhirat? Ya, kalau misalnya bukunya ini mendatangkan kemudaratan di akhirat, saya nggak baca. Tapi kalau enggak, ya sudah, saya akan baca. Ada orang yang zuhud, dia akan bertanya, ya, ketika akan membaca buku, dia akan bertanya, apakah buku ini membawa manfaat bagi akhirat saya atau tidak? Kalau enggak membawa manfaat, mending cari buku yang lain deh, yang bisa bermanfaat bagi akhirat saya. Ya. Atau ketika dia akan melakukan aktivitas, ya, dia diajak teman-temannya misalnya, ayo kita sepedaan misalnya. Akhir pekan, weekend, kita sepedaan. Maka orientasi orang yang wara', dia mengatakan, sepeda ini ada bahayanya nggak bagi agama saya? Sementara orang yang zuhud mengatakan bahwa bersepeda ini, ya, apa manfaatnya bagi akhirat saya? Ya, itu beda orientasi orang yang zuhud dengan orang yang wara'. Maka di sini anak-anak kita diajarkan untuk memiliki wara'. Paling tidak mereka berada pada pada keadaan wara'. Ya, apa artinya? Jadi dia ketika melakukan sesuatu, dia berpikir, ini berbahaya nggak bagi kehidupan akhirat? Ya. Demikian juga tarku al-mushtabih. Dia meninggalkan hal-hal yang masih samar-samar, perkara syubhat, yang belum tampak kejelasan halal atau haramnya. Wal-muharram, terlebih lagi perkara yang sudah jelas keharamannya. Ya. Ini anak-anak kita ajarkan untuk memiliki sifat wara', meninggalkan perkara-perkara yang samar-samar, apalagi perkara yang diharamkan. Qala Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu taala anhu, hafitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ya, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan beliau, ya, tinggalkan apa yang meragukanmu dan berpaling kepada apa yang tidak meragukanmu. Ya. Maksudnya kata beliau, al-amru alladhi yushghiluk, ya. Apa-apa perkara yang membuat engkau ragu, maka berpalinglah. Ya, fatruhu, tinggalkanlah perkara tersebut. Ya. Wa wadhhab ilal umur allati laisa fiha syubahun wala syukuk wala irtiyab, dan berpalinglah kepada perkara yang tidak memiliki syubhat, ya, tidak mengandung kesamaran, tidak mengandung keraguan, ya. Jadi apabila anak-anak diajarkan, apabila ada suatu hal yang meragukan, misalnya ada suatu barang yang engkau ragu bahwa ini adalah milikmu atau bukan, maka tinggalkanlah barang tersebut. Ya, biarkan orang lainnya mengambilnya. Jangan kau yang mengambil. Misalnya kita punya uang, kemudian kita melihat ada uang yang terjatuh, kemudian kita ragu, ini uang kita atau bukan? Ya, tidak bisa memastikan, maka tinggalkan saja. Kalau memang tidak bisa memastikan itu uang siapa, ini namanya meninggalkan suatu hal yang ragu-ragu. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara fi famil Hasan ibn Ali tamratan min tamri shadaqah. Ya. Ya. Wassadaqah la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di mulutnya Al-Hasan bin Ali ada sebutir kurma dari kurma sedekah. Dan sedekah ini tidaklah dihalalkan bagi keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi diri Muhammad dan juga bagi keluarganya alaihi salatu wasallam. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ya menyuruh Al-Hasan untuk memuntahkan ya, untuk memuntahkan apa yang dimakan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala ya, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma ya. Jadi beliau enggak membiarkan masuknya sesuatu yang haram ya, sesuatu yang haram ke mulut cucunya tersebut. Kata beliau, kih amma alimta anna la naqulu shadaqah, muntahkan, tidakkah engkau ya mengetahui bahwa kita ini keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak boleh memakan harta shadaqah ya. Haqqan innaha tarbiyatun shalihah, tentu saja apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini merupakan pendidikan yang benar ya, pendidikan yang lurus. Ta'widun ala ta'at ya, wa tansyi'atun ala halal. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembiasaan anak-anak untuk taat dan juga menumbuh kembangkan mereka dari harta yang halal. Ya, penting bagi kita untuk menumbuh kembangkan anak kita dengan harta yang halal dan latihan. Sebagian orang tua mengatakan, "Ah, enggak apa-apa anak-anak. Ya, ngambil barang tetangganya, enggak apa-apa anak-anak. Ya, biasa anak-anak." Bukan seperti ini pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sangat berhati-hati ketika Al-Hasan makan harta sedekah, beliau langsung perintahkan untuk muntahkan. Kih, muntahkan. Maka thumma kharajal Hasan bin Ali sayyida minas sadat. Maka kemudian Al-Hasan bin Ali pun menjadi salah seorang pemuka. Ya. Jadilah Hasan bin Ali seorang pemuka. Bal sayyidu sababi ahli jannah ma akhihi Al-Husain. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya jadi pemuka di dunia saja, namun beliau menjadi pemuka para pemuda penduduk surga bersama saudara beliau Al-Husain. Masya Allah. Dari tarbiyah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tumbuhlah Al-Hasan wal Husain ini menjadi pemuka penduduk surga atau pemuda surga. Ya. Jadi anak-anak kita ajarkan untuk memiliki warok. Kalau bukan punyamu, jangan diambil. Ya. Nah. Kata beliau, mat'amu thayyib min as-sigar wa mashrabu thayyib wa malbasun thayyib faqad ahsana man qala wa yansha'u nashi'ul fityanu minna ala ma kana awadahu abuhu. Maka makanan yang baik, ya makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, pakaian yang baik, ya sesungguhnya ada seorang penyair yang mengucapkan kata-kata yang baik, wa yansha'u nashi'ul fityanu minna ala ma kana awadahu abuhu. Sesungguhnya anak itu tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Jadi ketika anak itu dari kecil sudah diberikan makanan yang baik, ya dipakaikan pakaian yang baik, diberikan minuman yang baik, maka insya Allah dia pun akan tumbuh menjadi orang yang baik. Ya. Qala walil rajuli an yakhtar. Alhamdulillah. Walil rajuli an yakhtar li auladihi al-afdal wa akmal min umuri dinihim wa yurshiduhum ilaihi wa yadulluhum alaih wa khasatan idha wujida minhum isti'dadan wa qabulan lidhalik. Maka hendaknya seorang ayah ya memilihkan atau memfasilitasi, memberikan alhamdulillah memfasilitasi anaknya dalam perkara agama dengan fasilitas yang terbaik. Dia berusaha untuk memfasilitasi anaknya untuk mendapatkan yang terbaik. Wa yursyiduhum ilaihi wa yadulluhum alaih. Dia bimbing anaknya, ya, dia tunjukkan anaknya kepada jalan yang terbaik. Khosatan idza wujida minhum istidadan wa qabulan lidzalik. Apalagi kalau dia melihat anaknya itu, ya, memiliki bakat, ya, memiliki bakat apa dalam permasalahan agama, ya, ya, artinya apa maksudnya anak-anak itu hendaknya dibimbing untuk menjadi orang yang terbaik. Kalau beragama jangan setengah-setengah, ya, tapi semua kebaikan yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita itu kita ajarkan. Ya, semua kebaikan yang bisa kita ajarkan kepada mereka kita ajarkan. Qala akhrajal Bukhari min hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian kata beliau disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam bait Fatimah falam yadkhul 'alaiha. Ya. Maka Nabi SAW suatu ketika mengunjungi rumahnya Fatimah, namun beliau ketika itu belum masuk ke dalam rumah tersebut. Waja'a Aliun fadzakartu lahu dzalik. Maka kemudian Ali datang dan aku pun mengkhabarkan kepada Ali tentang kedatangan Nabi SAW. Jadi kenapa ini Nabi SAW enggak mau masuk? Mesti ada sesuatu. Fadzakarahu li Nabi SAW maqal, inni ra'aitu ala babiha sitran musyian. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa di dalam aku melihat di pintu rumahnya Ali dan Fatimah ini ada sebuah sebuah sitron, sebuah tirai musyian, ya, al-musya al-muzahraf al-mankus, yang di dalamnya di pintunya Ali ini terdapat sebuah tirai yang mewah, ya, yang dia indah dan juga memiliki pola-pola corak-corak. Maka kemudian Nabi mengatakan mali walid dunya, ya, ada apa denganku dengan dan dunia, ya, maksudnya tidak ada kecintaanku sama sekali terhadap perkara dunia. Fa'ataha Ali radhiyallahu ta'ala anhu fa dzakara dzalika laha fa qalat la ya'murani fihi bimasya. Ya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib kemudian mendatangi istri beliau Fatimah, kemudian Ali pun mengkhabarkan tentang keengganan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk masuk ke dalam rumah karena melihat tirai yang mewah tersebut. Maka kemudian Aisyah Fatimah mengatakan, ya, apapun yang dia perintahkan maka aku akan laksanakan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, tursili bihi ila fulan ahla baitin fihim hajah. Ya, kirimkan tirai ini kepada fulan, ya, yang lebih memerlukan. Ya. Jadi Nabi SAW mengarahkan anaknya itu untuk tidak kemudian bermewah-mewahan. Ya, apa yang kau miliki ini, ya, bisa lebih bermanfaat bagi akhiratmu, ya, dengan mengirimkannya kepada kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Baik. Kemudian fa fi sahihaini min hadits Ali anna Fatimah ishtakat ma tulqa min ruha fi yadiha wa ta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabiyun fantalaqat falam tajidhu. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim juga dari hadisnya Ali bin Abi Thalib bahwa suatu ketika Fatimah radhiyallahu taala anha mengadukan tentang apa yang dia dapati matulqi min roha, apa yang dia dapati dari kelecetan tangannya, ya, dari penggiling gandum. Roha di sini penggiling gandum. Jadi Fatimah itu harus bekerja, dia menggiling gandum sehingga tangannya lecet. Maka kemudian dia mencari Rasulullah SAW di rumahnya. Kemudian dia tidak mendapatkan Nabi SAW di rumahnya. Ya, lalu dia bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kemudian fa akhbaratha, Fatimah pun mendatangi atau mengkhabarkan kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Aisyah, mengadukan tentang keadaannya tersebut. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, lalu diadukanlah apa yang dialami oleh Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Fatimah ini meminta agar Nabi alaihi salatu wasallam memberikan seorang budak atau seorang pelayan, ya, untuk membantu Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Nah, di sini kita wa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu baru memiliki seorang budak. Jadi Fatimah menginginkan agar budak itu diberikan kepada Fatimah. Maka kemudian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kunjung datang, Fatimah pun pulang. Lalu kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali, Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, bahwa Fatimah tadi datang meminta untuk diberikan seorang pembantu. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina, maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui kami. Faqad akhadna madaji'ana, dan ketika itu kami sudah tertidur. Fadhahabna taqum, ya, kemudian kami pun bangkit ketika menyadari datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pun bangkit. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala makanikuma, tetaplah kalian berada di tempat kalian. Faqa'ada bainana hatta wajadtu, ya, barda qadamaihi ala sadri, kemudian beliau pun duduk di tengah kami sampai aku mendapati dinginnya kaki beliau di dadaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala uallimukuma khairan mimma sa'altuma, tidakkah kalian ingin aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada permintaan kalian? Idza akhadtuma madaijukuma antukabbirallaha arba'an wa thalathina wa tusabbihan thalasan wa thalathin wa tuhammidahu, ya, thalasan wa thalathin wa huwa khairul lakum minal khadim. Tidakkah kalian ingin aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Ini pelayan yang kalian minta, ya. Apabila kalian hendak tidur, maka hendaknya kalian bertakbir 34 kali, kemudian bertasbih 33 kali, dan bertahmid 33 kali. Maka apa yang kalian lakukan ini lebih baik daripada pelayan tersebut. Ya, jadi ada sesuatu hal yang lebih baik daripada pelayan tadi. Apa? Tasbih. Ya, karena Syekhuna, dulu sebagian dari guru-guru kami, ya, menasihatkan ketika kami belajar kemudian merasa kelelahan, ya, saya dapat ini dari dua guru, ya, dari Syekh Abu Khalid Asy-Syihri, demikian juga dari Syekh Abu Abdillah Baja'alah, ya, beliau menyebutkan kalau antum capek belajar, ini lakukan ini, ya, sambil baring, ya, bertakbir 34 kali, kemudian bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kekuatan antum, ya, akan bisa kembali kuat untuk menuntut ilmu. Fahuwa khairul lakum min khadim, apa yang kalian lakukan ini lebih baik daripada keberadaan seorang pelayan, daripada keberadaan seorang pelayan. Nah, apa yang kita sebutkan di sini menunjukkan bahwa orang tua ini selalu berusaha untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik kepada anak-anaknya, ya. Untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik, yang paling baik kepada anak-anaknya, ya. Kita bisa lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada sesuatu yang lebih optimal yang bisa dilakukan oleh Ali dan Fatimah, maka beliau menyarankan itu kepada Ali dan Fatimah. Baik. Cukup, ya, mungkin sampai di sini kita cukupkan dulu kajian kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang adab, ya, mengajarkan anak-anak kita tentang adab. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab bagi para ummahat tentunya yang berada di grup Zoom. kami persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, terutama yang berkenaan dengan apa yang baru kita sampaikan, kami persilahkan. Baik, di sini ada pertanyaan. Ah, saya sudah tahu ini mesti ada yang bertanya tentang rujukan. Baik, Ustadz, apakah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum wa iyyakum fi kabarakallah wa fiki barakallah. Bisa bertanya Ustadz, adakah rekomendasi buku kisah sahabiat atau teladan bagi para muslimah? Ya, pertama yang perlu kita pelajari bukan hanya yang sahabat perempuan saja ya, tapi sahabat laki-laki juga. Ya, sahabat laki-laki juga. Jadi